aktif dan menakutkan besar. Atau dengan bahasa yang lebih rinci, akalnya karena Allah itu merupakan muktada sebagai istrinya dan menasobkan khobar al-muktada sebagai khobar. Tetapi karena Allah Tuhan itu punya istrin dan punya khobar. Istrinya apa dan khobarnya nasob. Setelah kita bahas juga pembahasan tentang pembagian ismu kana wa akhwatuna. Isimnya kana wa akhwatuna. Isim kana wa akhwatuna itu ada dua. Ada yang berbentuk dhamir, ada yang berbentuk dhamir. Yang berbentuk dhamir itu meliputi aku bil bangunan, waktu bil alif, waktu bil wow. Nah, adapun isim kana yang sifat dhamir meliputi dhamir mustatir dan dhamir mustatir wujuban dan jawazan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hal-hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, karena wakwakuan itu juga memiliki khobar. Khobarnya karena itu selalu masuk. Ya, kalau berbentuk mudhaf itu mansub dinasab. Kalau berupa ghairu mufrad fi mahalli nasbin dianggap mansub. Nah, jelas. Baik. Jadi khobar kan bahwa Tuhan itu dibagi dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Khobar itu khobar kana wa akhwatuna yang terdiri dari satu kalimat, bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Jadi yang dilihat itu jumlah kalimatnya, bukan arti atau maknanya. Ya, kalau artinya ada yang menunjukkan dua, ada yang menunjukkan tiga lebih, enggak apa-apa. Yang penting bentuk kalimatnya satu. Namanya khobar mufrad. Adapun khobar mufrad ini, karena khobar karena itu nasab, maka meliputi an-nasbu bil fathah. Kalimat-kalimat yang dinasabkan dengan fathah. Yang pertama ialah alif berupa al-mustarif. Contohnya kana zaidun qa'iman. Baik, saya tanya. Cuman belasan. Kana zaidun qa'iman. Zaidun apa? Sengkan. Nah, dia tempat masuk atau tutup tempat tanda apanya karena isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad ya qa'iman khobar kana tempat masuk tutup nasab tanda tutupnya fathah karena yang kedua, anak bukan fatah, isim fatah itu mustarif, isim fatah itu mustarif. Contohkan al-qalam ahmar, wal-bid itu warnanya merah, ahmar, ya. Baik, betul, mulai. Al-qalam, menurut saya, ya. Isi mubat ghairu ghairu mubat ma'am. Sorry. Kemudian akhbar apa dulu ini? Khabarnya kan apa atau khabar? Kasar. Tanda khabarnya? Kasar. Nah, karena sebabkan oleh musawir. Mengapa itu oleh musawir? Memberi dapat apa? Dua sebab utama. Sifat yang kedua, dua dan hafal. Nah, yang ketiga, termasuk anak mobil besar dan motor yang motor. Contoh, kamu berjalan, mereka lagi berjalan, nak, mereka adalah nak laki-laki. Baik. Habib, domir, wawul jemaah, dan ada wawul jemaah. Apa bentuknya? Sebenarnya, nah, termasuk domir, apa itu? Domir baris, muktasil atau mufasil? Muktasil, baik, wabikum. Kerja apa rupanya? Khobarkan apa nasab atau apa? Nasab dan nasabnya? Tanpa karena dan nasabnya mulai saya dengan profiko. Yang keempat yang tersebut oleh Musa contohnya seorang pelaku ulama para satu itu sudah berubah menjadi ulama. Nah, baik juga. At-tullabu apa kedudukan imamnya? At-tullabu apa kedudukan imamnya? Isim kan. Isim sorok ya. Isim. Isimnya sorok. Apa nasab sorok? Benar apa nya? Karena dan tafsir. Nah, ulama apakah kedudukan ikramnya? Khabar rafa' nasab atau khabar? Hah? Nasab, ada nasabnya? Kenapa? Ghairu. Kenapa disebut ghairu mushari? Ada rafa'. Jangan bilang saya gak ikut atau memang belum sampai sini ya. Sudah dua sebab loh masa ulama memiliki berapa sebab menjadi simbol musyrik. Satu sebab apa itu? Diakhir oleh alif ta'lif mamdudah dan kemudian termasuk khabar-khabar ialah an-nasbu fil kasrah, yaitu lafaz yang dinasabkan dengan kasrah, yakni jamul muannats adz-dzalil, contoh kana fil nisa'u muslimatin, wanita-wanita itu dalam Islam. Baik, fasil an-nisa'u menunjukkannya apa? Isinya banyak, menahan tandanya apa-apa tersebut? Apa tandanya? Lemah. Karena apa? Bisa. Sama kecil. Anissa bisa kecil. Benar maaf. Ya. Klik. Muslimatin apa bentuk ini namanya? khobarnya ada khobar nasab atau apa? Nasab, ada nasabnya? Nasab, apa? Jangan mana sahaja. Para khobar. Kemudian yang ketiga yang termasuk khobar-khobar ialah an-nasbu bil-alif, lafaznya di luar alif. Ini adalah semal konsen. Karena Zaidul Agama, Zaidul Bataknu, Naam, para Mahlukum. Apa kata? Zaidul, rupanya? Senyakan, Rafa, Rafa, Rafa, Rafa. Hah? Rafa. Tanda Rafanya? Doma. Kenapa? Semuka. Aba, lukanya, tutupan kerongnya, abaka ketutupan kerongnya, bukanlah sudah, kobarnya, kan, nah, opat kerasan atau apa, nasol, ada satunya, alif, kenapa, alif, atas nur, Hamzah, rangkum. Yang keempat, anasku bilia, itu lapas yang dimaksudkan oleh ia. Ini menurutannya, kalau Zaidani kau ini, nah Andi, Zaidani, terdekat sekarangnya, sementara topak, topak atau nasor, topak, tanda topaknya, alif, apa? Sebutannya bahwa tinggal ini apa kesukaan siramnya? Kobar karena kobar apa atau nasab? Nasab. Karena nasabnya? Ya, kenapa? Sebutannya baik Ibrahim dan perbuatan asal karena jalur muslimina apa kesukaan siramnya jalur? Kesintanya apa kesukaan nasab, apa nama rupanya? Doma, kenapa? Arif jalu isi mufrad. Ya? Dan takdir muslimina apa kedudukannya? Obatnya dan rupak, apa kata nasab? Nasab, kata nasabnya? Ya, kenapa? Memang sudah kembali lembar kopi itu. Selanjutnya, khobar lalu mufrad. Khobar lalu mufrad, tidak khobar. Yang terdiri dari jumlah atau super jumlah. Ya. Nah. Jumlah berikut jumlah isinya dan jumlah isinya. Jumlah isinya ialah jumlah yang tersusun dari tanda khobar. Seperti awal tip, ya. Jadi tanda khobar menjadi khobarnya karena waktu. Contoh, karena Zaidul jariyatuh dari Zaidul. Si Zaid budaknya dalam takabur jariah terusah dibatul, ini menjadi sudah khobar. Nah, susunan sudah khobar ini cuma isinya menjadi khobar dari karena. Nah, jadi itu jadi isinya karena jariah terusah dibatul, susunan sudah khobar ini merupakan cuma isinya menjadi khobarnya karena. Kalau kita bikin sesuatu yang lain, karena siapa? Ibrahimu kolamuhu tawidun. Ibrahim sejak dulu terkenal walaupunnya panjang-panjang. Bisa bikin contoh yang lain sama, ya. Kemudian yang jumlah dia ialah jumlah yang masuk dari fikir dan fa'il atau fi'il dan fa'il atau lebih ketiga jumlah yang diawali dengan fi'il, ya. Contoh, karena Zaidul Yaqub, Zaidul jadi isimnya karena Yaqub zikir dan fatil pakai dohir menjadi obat dalam dunia. Yang tersebut ya umur itu kan ada fatilnya dan fatilnya. Fatilnya kan berupa isim dohir ya kan? Karena tidak ada isim dohirnya, berarti fatilnya apa? Zikir sama fatil itu berjumlah. Iya, itu menjadi obat dan kemudian ibu jumlah misyar masrur dan jawab. Jadi bapak yang kecil dari masrur dan jawab. Karena saya itu tidak saya itu karena kejar dia dan masrur menjadi bapak dan ibu jumlah. Kemudian saya mungkin tidak jadi karena tidak terdora menjadi motor dari kan. Siapa yang masih belum paham atas penjelasan saya tadi, dipersilakan secara terhormat untuk bertanya. Secara terhormat. Yang kemarin, yang bencana bohir, apa yang hasil itu tidak bisa dijadikan sebagai bagian bencana? Yang masuk jelas tidak bisa ya. Banyak robak susah. Kenapa? Antum mau itu apa? Ngasih contoh gimana? Ya, saya tanya. Alasannya kenapa nggak dipasang tuh? Karena nggak ada contohnya. Susah dicontoh. Ya. Nah, nggak ada. Kalau yang domir mufasal nasab jelas, isimnya karena kan rafa. Nggak mau nerima domir mufasal yang nasab. Kalau domir mufasal yang rafa, nah dia mintanya di permulaan kalimat untuk sedih mubadah. Ya, kalau jadi fa'il syaratnya harus didahului oleh nafi fi'ilnya. Kemudian kalau tak setelah illa. Sementara dalam kana semuanya tidak mungkin dipenuhi sehingga dia tak mau dhamir mutasil seperti itu. Ya. Sudah. Jangan nekat ini contoh. Atau bisa sedikit contoh? Gimana contoh atau? Oh belum juga? Ya jangan ya. Pokoknya isim karena yang domir itu meliputi domir mustatil atau domir mustatil wujud kan? Wajah wajah. Ini kaitannya dengan tasrifan kan ayat seperti ayat ya. Baik firmannya, baik mudaranya, baik kabarnya itu semuanya hanya mengandung tiga jenis dulu tadi itu. Kalau tidak mustatil, ya mustatil wujuban atau jawazan. Ya. Nah, yang lain. Yang tadi ada yang kurang jelas atau ada yang masih kurang buat ingin membandingkan dengan nahu-nahunya yang lama, nahu yang baru, atau yang pernah dibaca, saya persilakan. Apa kosin? Tafadhol. Jamu muannats salim. Ya, muslimatin. Contohnya kan khobar. Yang kita tentukan kan khobar, bukan di sini. Tanya khobar kan ada aturan yang berlaku, ya kan? Nah itu berlaku pada isim dan khobarnya kan? Ya, coba lihat aturan tanya khobar kemarin. Nah itu berlaku. Ya, nah khobar yang tanya khobar, khobar yang berlaku, ya. Karena yang karena jamaah sudah kering mereka mana jamaah jika hokannya Simpan. Ya, kalau kopernya berupa jamin, bukan sifat, maka tidak perlu sama. Tidak sama pun tak apa, tidak sama pun tidak apa. Nah, oke. Seperti, muktada itu ada dua bagian. Al-muktada ismani. Ketika kanan, gadal muktada ismani. Apa? Karena kobarnya dia simpan, ya. Di hukum istim dan kobar kami itu sama dengan hukum mutlak kobar. Perhatikan itu. Bedanya cuma dalam hal ikrarnya. Ya, kalau mutlak kobar sama-sama apa? Kalau istim karena apa kobarnya? Yang lain, saya akan tutup. Kana rabbuka, wa kana rabbuka qadira. Rabbuka na, isimnya kana, qadira, khabarnya kana na. Apa? Kulir. Buka kenapa? Terbuka. Terbuka itu susunan mudah dan mudah nilai satuan yang standarnya standar itu di atas atau seperti karena Abdullahi Hawiyah. Si Abdullah itu dalam terkenal sebagai orang yang kuat. Isimnya itu Allah, dia itu Abdullah saja. Ya Abdullah. Nah, mudah berpilih itu dianggap satu kalimat, satu kesatuan. Ya, seperti jauh yang mudah pilihnya domir tadi. Kan, kolamuhu tawilah. Walaupun teman saya ini, ya, lama, ya, nah, terkenal panjang. Isimnya karena ya, kolam bukan domer punya saja. Satu kesatuan, mudah dan mudah, yang standar dan yang standar, itu satu kesatuan. Dianggap satu ahli. Barangkali. Yang baik, sen. Baik. Isim kana. Nah, karena jarohim itu jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal itu dihubungi sama dengan mana? Tapi kota. Ketinaan. Bukan isim kota. Kanat darohimu. Boleh kanat, boleh tanah, boleh kanat darohimu itu. Tidak. Mangan hakiki. Ya. Kanat darohimu atau kanat darohimu. Ya. Kasi otot sakit. Kasi otot jendinahan. Sifat. Bukan. Sakit. Bukan. Kompan dari darohim kasi otot. Ya. Karena tidak mungkin saya ngasih contoh kana darohim sakitotan. Kenapa tidak mungkin? Karena mutada kalau tidak punya alasan nakirah tidak boleh. Hukum asal-asal harus marifat. Nakirah baru boleh kalau memenuhi hal-hal yang membolehkan. Nah, darohim tidak memenuhi. Ya. Sehingga dikasih na'an. Kasih rambut. Ya. Kalau dikasih al, karena ad-darahimu kadiro, saya melanggar sunto. Kan ad-darahimu sudah tidak dianggap al-mahum dan terpilaki karena pemasukan lebih. Seperti itu. Ya. Tiga, koidah-koidah yang telah dipelajari ya harus diamalkan semua. Tidak boleh dilanggar. Ya. Cukup. Nah, apa itu sebaiknya? Jawab. Nah. Karena Muhammadun. Iya. Karena Muhammadun. Iya. Boleh. Artinya apa? Karena Muhammadun iya. Tidak boleh. Karena tidak ada aku yang bisa itu. Karena Muhammadun iya, enggak ada. Apa artinya? Enggak bisa. Bikin contoh itu. Arabi, bukan Adjan, enggak. Nah, kalau kita tulis saja sih, tidak bisa saja ya. Enggak. Baik. Tak bisa, baik dia. Baik. Ya, ini harus memiliki amil ya yang menasabkannya sebagai maf'ul bih, bukan sebagai khobarnya kan. Karena bukan fi'il muta'addi ya, enggak boleh, enggak mau dia. Tapi qabil saya. Apakah karena boleh diawali oleh amil lagi? Hah? Diawali oleh amil lagi? Ya. Boleh. Boleh diawali amil lagi. Kenapa tidak? Boleh. Terkatai. Tetap boleh. Ya. Karena hilang. Ya. Ya. Ada karena tapi dia tidak punya izin, tidak punya khobar. Kita kembali dianggap tam. Ada lagi yang lain-lain. Pokoknya itu yang lain-lain. PR dulu lah. Nah, ya, maksudnya yang ini kalau kalian pahami dengan baik, selanjutnya itu, masya Allah, saya yakin kalian akan mampu memahaminya dengan baik. Ya, seiring dengan semakin ketatannya kemampuan untuk dalam ilmu nafsu, untuk semakin dapat memahami berikut-berikut. Ya. Amir, nah, baru sampai itu. Sudah, cukup, cukup ya? Nah, sudah, jadi cukup, tak pusing. Saya baru mau, kalau bisa, jadi Allah pada semuanya terdesak akan kita lanjutkan. Hanya wajib ya. Wa inna wa akhwatuna. Ya. Baik. Di sebetulnya nama mertua itu tidak banyak perubahan. Karena sama pembahasan dengan dan mengganti posisinya dengan inna mertua Tuhan. Ya, roknya dibalik. Isimnya dinasok, umpanya keropak. Ya, balik. Ganti posisi inna. Ya. Nah, teman-teman tak bisa bayangkan. Oh, tinggal kita alih saja. Kalau ini isinya dirobat, pokoknya dinasok. Nanti kalau inna wa tuha, isinya di nasok, pokoknya di robat. Kita salih saja, nanti tinggal ganti inna. Nah, hanya saja, kalau kanawa wa tuha, semuanya berubah kecil. Dan seperti yang nangis, kalau inna wa tuha, semuanya disebut huruf. Sabar bil-sabar. Uraq.